Ya Tuhan, pada saat-saat seperti ini, apalagi yang harus kami pikirkan kecuali mengingat kembali kasih-Mu begitu besar atas kami, kemenangan-Mu atas maut memberikan kepada kami keberanian untuk tetap menjalani tanggung jawab hidup kami, apapun itu pergumulan, masalah yang terus-menerus bagaikan tak henti-henti menimpa kami. Tetapi kami percaya suatu saat nanti kami akan memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Itu sebabnya Tuhan, biarlah firman yang sebentar lagi kami baca, bahkan yang coba kami renungkan, boleh sekali lagi membuat kami mempunyai keberanian berkata, ini aku Tuhan, hiduplah Engkau dalam diri kami, supaya orang lain melihat bukan lagi kami yang hidup, tetapi Engkau dengan kuasa kemenangan-Mu yang hidup dalam kehidupan kami. Oleh karena itu juga Tuhan, tenangkan hati kami, lembutkan hati kami supaya benih firman Tuhan boleh hidup dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu juga, supaya dengan bahasa manusia yang sederhana dan mudah dimengerti kebenaran firman Tuhan, boleh dibagikan menjadi berkat bagi setiap kami dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, ada iklan televisi berbunyi demikian, menyelesaikan tanpa masalah. Saya kira itu tidak ada kecuali di dalam Kristus. Bahkan kalau mau jujur, orang-orang di dalam Kristus pun sebelum berjumpa muka dengan Tuhan, banyak menghadapi masalah. Sebab tambah musuh baru, iblis. Ya tahu ya? Tidak percaya. Kalau ada orang yang semakin dekat dengan Tuhan, sepasti iblis cari usaha untuk bikin masalah. Jadi sebetulnya hidup kita ini memang penuh dengan masalah. Saudara, mari kita bersama-sama membuka Ayub pasal 14. Ayub ini adalah seorang konglong merat, punya reputasi nama baik gitu ya. Punya keluarga yang sangat harmonis. Semua orang yang melihat kehidupan Ayub, yang melihat keluarganya, tidak ada yang tidak pingin. Tapi suatu saat, dalam waktu satu hari seluruh kekayaannya habis. 10 anak laki-laki dan perempuannya meninggal pada hari yang sama. Dan itu bukan satu kehidupan yang mudah dijalani. Itu sebabnya di dalam proses perjalanan dia untuk mencari jawab, kenapa Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi. Ayub berkata demikian dalam pasal 14. Saya akan baca mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayub pasal 14 ayat 7 sampai 14 saya baca. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang. Ya bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap, mereka pun tidak terjaga. dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Sebelum kita masuk pada ayat ini, sebetulnya mungkin perlu kita bertanya, kenapa sih Tuhan menciptakan manusia jikalau akhirnya manusia ini dari lahir sampai mati seolah-olah masalah-masalah dan masalah terus? Maka tidak bisa dipungkirin sebetulnya itu konsekuensi manusia yang telah memilih nasibnya sendiri ketika Adam dan Hawa mengambil keputusan jauh dari Tuhan. Mengambil keputusan melanggar firman-Nya dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan sejak saat itulah masalah demi masalah terus hadir di dalam kehidupan manusia. Bahkan orang yang mungkin tidak pernah merasa, tidak mimpi pun tidak, bahwa ia akan bakal menghadapi masalah. Orang yang bahkan pada zamannya dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat, tidak ada satu orang pun yang hidup saleh, takut akan Tuhan seperti hambaku Ayub. Tetapi orang yang seperti ini ternyata ketika menghadapi masalah, bahkan ia melihat tidak ada lagi pengharapan di dalam hidupnya. Oh, kalau saudara perhatikan ayat tadi, begitu mengagetkan sekali, begitu tragis sekali rintihan daripada Ayub. Sebuah pohon pun masih mempunyai harapan. Ditebang masih bisa muncul ranting-ranting dan hidup lagi. Kelihatannya sudah mati, asal diciumnya air, bersemai kembali. Pakai satu istilah yang sangat mesra sekali, diciumnya air. Tetapi manusia hidupnya seolah-olah tidak lebih baik daripada sebuah batang pohon. Batang pohon masih punya pengharapan, tetapi manusia mati sampai langit roboh, tidak pernah terbangun lagi. Mengerikan, menyedihkan dan tragis sekali. Di tengah-tengah dia menghadapi masalah yang begitu besar, dia merasa jikalau hidup ini ada masalah, lebih baik mati. Sasa, banyak orang yang berpikir pendek pada waktu sudah tidak tahan menghadapi masalah hidup, lalu mengambil keputusan untuk mati. Betul, setelah dia mati, selesai, dia tidak lagi menghadapi masalah hidup, tapi mulai menghadapi masalah mati. Betul dong? Jangan dipikir mati tidak ada masalah. Ada, enggak percaya tanya yang sudah mati. Ada. Itu sebabnya ketika Ayub seolah-olah tidak tahan menjalani masalah hidupnya, pingin masuk di dalam kematian. Untung dia masih sempat berpikir. Nah, kalau di dalam kematian juga ada masalah, dan ternyata masalah kematian jauh lebih mengerikan daripada masalah hidup, mau balik lagi bisa enggak? Dia sadar enggak bisa. Sebab apa? Sebab jalan kehidupan kita itu ibarat lalu lintas, itu satu arah, bukan two way traffic. Buktinya apa? Sederhana. Dari dulu sampai sekarang yang kita lihat, seorang bayi lahir, bertumbuh makin lama makin besar, tua lalu mati, lalu masuk kubur. Belum pernah kita lihat ada orang bangkit dari kubur tua, lalu makin lama makin muda, lalu bayi. Ada enggak? Ada yang ketemu dengan hal ini? Enggak kan? Itu membuktikan jalan hidup kita itu cuma satu arah. Kalau dua arah, kayak jalan lalu lintas, mestinya kita juga sering melihat. Dari mana kamu? Oh, dari kuburan kota lama. Oh ya, kapan bangkitnya? Kemarin. Gitu ya. Oh gitu ya. Selamat ya. Saya doakan sukses menjadi bayi masuk rahim ibu lagi. Enggak ada itu. Itu yang ditakutkan oleh Ayub. Betul, aku tidak tahan dengan masalah hidupku. Tetapi ketika aku memilih untuk mati, bagaimana kalau ternyata dalam kematian aku lebih tidak tahan? Dapatkah hidup kembali? Itu pertanyaan Ayub. Sesuatu tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita, kita itu menghadapi dua masalah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, dua masalah itu, yang pertama masalah eksternal. Ayub itu menghadapi masalah eksternal. Kejadian itu tidak ada unsur yang melibatkan dirinya. Betul-betul faktor eksternal. Iya kan? Anaknya mati. Hartanya ludes, itu faktor di luar diri Ayub. Tetapi jangan lupa, juga ada faktor-faktor internal. Faktor internal itu kelemahan tubuh kita, itu sakit penyakit, bahkan dosa-dosa yang menguasai kita. Saya akan bacakan satu ayat yang ditulis oleh seorang rasul yang sangat besar, Rasul Paulus, yang belak-belakan ngomong apa adanya. Sabakal Roma pasal 7 ayat 14 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Itu Roma pasal 7 ayat 14-15. Di dalam diri Paulus, Paulus jujur berani belak-belakan ngomong. Di dalam diriku ada dua kekuatan yang tarik-menarik, yang terus-menerus ada dan eksis. Dan seringkali kekuatan jahat yang menang. Sebab apa yang aku benci, justru itu yang aku lakukan. Apa yang aku kehendaki, ternyata tidak aku lakukan. Kalau saudara membaca ayat itu selanjutnya, Paulus itu berteriak seolah-olah frustrasi. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini, yang terus menyeret aku, menenggelamkan aku di dalam lumpur dosa. Itu dua faktor ada di kehidupan kita. Faktor eksternal dan faktor internal. Sesang kekasih untuk Yesus Kristus, dulu saya pernah melayani di sebuah kota kecil 3 tahun lamanya. Saya kenal dengan seorang anak remaja, namanya Yahya. Vokal grup dia ikut, paduan suara ikut. Kalau yang namanya Paskah, yang namanya Natal, pasti dia ambil bagian di dalam acara. Bahkan dalam kondisi dia baru SMA, dia pernah tanya, Pak, saya ingin jadi guru sekolah minggu. Wah, anak sebaik ini, saya pikir gedenya jadi pendeta. Mestinya begitu dong. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Dia ini juga ikut klub basket di sekolahannya. Satu kali sekolahan dia bertanding dengan sekolahan yang lain dalam pertandingan basket. Berkali-kali Yahya ini merasa dia berdiri di posisi yang strategis, tetapi temannya kurang hati-hati, tidak melihat, atau mungkin sengaja tidak memberi gitu ya. Pokoknya dia tidak dilemparin bola, sementara dia merasa dia berdiri di tempat yang strategis itu 2-3 kali dalam pertandingan itu. Singkat cerita, pertandingan selesai, sekolahnya yang mendapatkan kemenangan. Oke, seneng-seneng karena menang, Yahya pulang rumah, istirahat sebentar, mandi. Apa yang terjadi? 4 jam dia tidak keluar dari kamar mandi. Nangis, ngomel, ngomong-ngomong, keterlaluan teman-temanku. Aku berdiri di tempat yang strategis, tidak dikasih bola, sehingga aku tidak menyumbangkan apa itu namanya gol sama sekali, begitu ya. 4 jam tidak keluar dari kamar mandi. Ibunya sampai datang ke gereja minta saya untuk menasihati Yahya. Saya datang ke gerejanya, Yahya ada apa? dia nangis terus di kamar mandi. Singkat cerita saudara, sejak saat itu Yahya tidak pernah sembuh. Sebelum saya meninggalkan kota tempat saya melayani, saya sempatkan menengok Yahya di rumah sakit jiwa. Itu masalah hidup. Saya tidak tahu persis apa yang menyebabkan Yahya mengalami peristiwa itu. Tetapi itu realita yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. Hidup dengan teknologi yang semakin berkembang bukan membuat kita makin gampang, justru makin susah. Betul? Saudara, mungkin selama ini kita seringkali mendengar berita. Ada seorang anak remaja gara-gara minta HP sama ibunya tidak dikasih, lalu ibunya ditusuk, gitu kan? Loh, betul beritanya begitu, gara-gara minta HP tidak diberi oleh ibunya, ibunya ditusuk sendiri oleh anaknya. Tetapi kalau saudara telusurin, mungkin beberapa minggu sebelumnya minta yang lain tidak dikasih juga. Beberapa bulan sebelumnya minta yang itu juga tidak dikasih juga. Dari minta sepeda motor tidak dikasih, minta ini tidak dikasih, akhirnya bahkan cuman minta HP pun tidak dikasih. Ditusuklah ibunya. Jadi yang terakhir itu HP, tetapi sebelumnya pasti banyak hal yang dia tidak dapatkan, betul kan? Tetapi itu bukti. 30 tahun yang lalu saya tidak pernah mendengar kabar ada seorang gara-gara minta HP tidak dikasih menusuk ibunya. Sebab 30 tahun yang lalu belum ada HP. Loh, itu logika yang kelihatannya guyonan. Tidak. Justru itu yang saya mau katakan, semakin banyak hal ditawarkan di dalam dunia, beban hidup kita makin berat. Ya kan ya? Saya masih ingat kok dulu waktu saya kecil. Begitu saya masuk kamar mandi itu dari ujung kaki sampai ujung kepala satu sabun yang sama. Sekarang anak saya perempuan itu remaja. Mas, waktu saya masuk kamar mandi saya bingung, ini salon atau kamar mandi? Botolnya banyak, sabun untuk rambut beda lagi sama sabun untuk muka, beda lagi untuk ketek. Jadi untuk mas mandi aja sekarang ongkosnya jauh lebih mahal dari zaman dulu. Jadi pantas kalau hidup ini makin lama makin susah. Itu faktor eksternal yang akhirnya bahkan kemudian juga memunculkan faktor internal kita yang membutuhkan banyak hal. Itu jebakan teknologi. Ya, jebakan teknologi. Hidup manusia tidak ada faktor eksternal, ditambah lagi faktor internal, dosa-dosa dan kelemahan kita membuat hidup masalah, masalah, masalah, dan masalah. Saya sekarang saya mau kasih contoh satu tokoh Alkitab yang dengan begitu gamblang dibukakan kisah hidupnya, di mana masalah eksternal dan masalah internal itu terus menerus ada dalam hidupnya. Tokoh itu bahkan tokoh yang sangat terkenal, kelewatan kalau ada di antara saudara yang belum kenal dia, Daud. Sesaat waktu pertama kali nama Daud disebut, dalam konteks muncul satu sosok raksasa yang menakutkan, Goliat. Pada waktu kalau kita mencoba menempatkan diri kita seperti seolah-olah sedang nonton gitu ya. Wah, muncul Goliat yang tinggi besar, dengan Daud yang melihat pun harus menengadah sambil gini karena mungkin silau gitu ya, saking menengadahnya terlalu tinggi. Pada waktu kita melihat mereka mulai berhadap-hadapan, kita pikir membutuhkan waktu berjam-jam untuk merobohkan Goliat. Kita pikir nanti ini si Daud lari-lari-lari-lari terus karena dia kecil, lincah, nafasnya lebih panjang. Kemudian Goliat karena lebih gede, nafasnya lebih pendek, waktu ngos-ngosan akhirnya Goliat tersandung. Nah waktu itulah Daud baru menang. Penonton kecewa. Dalam waktu bilangan beberapa detik tok, Goliat terjungkal. Keliru jika kita mengatakan masalah terbesar daripada hidup Daud adalah Goliat. Semua tahu setelah Goliat dirobohkan oleh Daud, ada masalah yang lebih besar yang membuat Daud bertahun-tahun lari dari kejaran. Siapa itu? Saul. Ternyata Saul mendatangkan masalah lebih besar daripada Goliat mendatangkan masalah bagi Daud. Masalah Goliat 2-3 detik selesai. Tidak perlu pakai rudal. Cukup pakai satu batu dari 5 batu yang dipersiapkan. Tetapi untuk masalah menghadapi Saul bertahun-tahun. Daud harus meninggalkan istrinya Mikal. Harus melarikan diri hidup di padang gurun bertahun-tahun. Sorry. Saya bukan sedang berbicara tentang Ahok dikejar-kejar PDIP ya. Jangan salah sangka. Sungguh mati ini bicara soal Daud. Tetapi setelah ketika masalah Saul selesai. Selesai masalah Daud? Tidak. Semua tahu ada masalah yang lebih besar daripada Saul. Bathsheba. Ketika Daud menghadapi masalah Saul, dia membuat Daud makin dekat dengan Tuhan. Sambil lari, sambil berdoa. Itulah Daud waktu menghadapi masalah Saul. Tetapi sekarang menghadapi masalah Bathsheba yang bagi Daud bukan masalah. Karena dianggap oleh Daud bukan masalah, dia lupa doa. Ceritanya kita tahu persis kan? Ya saya berani ngomong begini karena kebetulan istri saya tidak ikut dengar. Selesai jangan lupa loh, maaf maksud saya begini loh. Banyak di antara kita hai yang laki-laki, mungkin masalah terbesarmu adalah istrimu. Kelepasan ngomong saya. Tetapi yang laki-laki jangan pikir, tanya istrimu, kemungkinan masalah besarnya adalah dirimu. Tetapi itu realita. Masalah yang terbesar bagi Daud setelah Saul ternyata adalah Bathsheba. Sampai-sampai seorang yang lembut, seorang seniman yang mestinya hatinya halus, tega membunuh seorang perwira muda yang sangat berbakat dengan seluruh pasukannya yaitu Uria. Dan memang tidak bisa dipungkirin setelah Uria mati, setelah masa perkabungan selesai, Bathsheba diambil oleh Daud menjadi istri resmi. Pikir Daud masalah ini sudah selesai. Belum saudara, belum selesai. Buktinya apa? Kalau saudara membaca Injil Matius pasal 1 itu dicatat. Daud melahirkan Salomo dari istri Uria. Artinya apa? Bagi Tuhan masalah Daud belum selesai. Maka sudah kira-kira hampir 1000 tahun setelah masa Daud, Matius masih mencatat. Daud melahirkan Salomo dari istri Uria. Jadi artinya akte pernikahan yang tercatat di surga Bathsheba istri Uria. Padahal Daud pasti kasih akte pernikahan toh. Waktu secara resmi mengambil Bathsheba sebagai istrinya. Tapi itu tidak dipandang oleh Tuhan. Selesai? Tidak saudara. Menjelang Daud mengakhiri pemerintahannya. Dia melakukan sekali lagi dosa yang terbesar. Menghitung pasukannya dan karena kesombongannya membuat dalam waktu 3 hari. 70 ribu bangsa Israel meninggal karena penyakit sampar. Maka kalau kita lihat 4 peristiwa ini, Goliat dan Saul, ini faktor eksternal yang bikin masalah bagi kehidupan Daud. Tetapi Bathsheba ini mulai gabungan antara faktor eksternal dan faktor internal. Dan waktu ia menghitung pasukan, ini faktor internal kesombongan Daud. Ini hidup setiap kita. Masalah demi masalah terus menerus terjadi dan tidak pernah selesai. Maka itu sebabnya tadi saya katakan tidak ada itu ceritanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bahkan kita berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Saya kalau ada orang-orang yang datang kepada saya konsultasi, Pak Pendeta begini, sudah lama saya menghadapi masalah seperti ini gitu ya dia cerita. Seringkali ketika saya pikir-pikir ini memang ruwet juga gitu ya. Bagaimana saya menasihati dia? Ya sudahlah, ini memang masalahmu cukup ruwet. Tetapi toh ini sudah bertahun-tahun terjadi, kamu sudah biasa menghadapinya. Udahlah, jalani terus. Sudah terbiasa. Daripada saya mengajarin kamu bagaimana melepaskan diri dari masalah ini, selesai masalah itu, bakal datang masalah baru yang belum tentu kamu terbiasa. Pilih yang mana nih? Dia bingung jadinya akhirnya ya. Betul juga ya. Kita sudah terbiasa dengan masalah kita. Mau saya doakan hari ini masalahmu selesai semua, tapi tidak janji besok datang masalah apa. Siapa tahu lebih besar. Loh, bukan guyonan, ini kan logik aja. Logis saja. Oke, kalau masih tidak ngerti maksud saya kasih ilustrasi nih ya. Mau tidak kita nonton film, durasinya 4 jam, ceritanya cuma begini. Ada seorang laki-laki bangun tidur, sikat gigi, mandi, makan, pergi kerja, malam pulang tidur. Sikat gigi, mandi, berangkat, kerja, pulang tidur. Itu 4 jam gitu terus. Ayo mau nonton? Kalau film enggak mau. Kenapa kalau hidupmu penuh dengan masalah kamu ngomong hidupku kok kayak gini? Padahal film yang paling banyak masalah itu yang paling seru kan? Ini artinya kita tuh tidak konsisten. Nonton film mau yang banyak masalah. Giliran hidup kita, kita maunya kayak film 4 jam yang boring dan garing. Tidak bisa, saudara. Kalau hidupmu setiap hari cuma bangun tidur, sikat gigi, mandi, kerja, pulang, terus gitu. Tuhan ada enggak ada, emang kuah pikirin. Ayo, betul enggak? Justru ketika mau di PHK, doanya lebih panjang daripada sebelumnya kan? Iya tadi, iya betul itu cuma drama aja kayak begitu, apalagi yang sungguh-sungguh. Saya hitung tadi waktu mau berangkat, ayo anakku doa sebentar toh, udah pergi. Waktu baru itu baru cerita guyonan, baru drama aja doanya udah lebih panjang. Waktu mau ke PHK, apalagi betul-betul di PHK. Jadi saudara, kalau engkau mau doa lebih panjang, minta masalah lebih banyak, doamu lebih panjang. Katanya doa kepada Tuhan itu manis. Selesai hidup tidak mungkin tanpa masalah. Hidup tidak mungkin tanpa masalah, tetapi selesai satu hal yang perlu kita pikirkan, memang ketika hidup itu terlalu berat, bahkan Ayub membandingkan pohon masih mempunyai harapan, masa aku enggak? Maka dia bertanya, jikalau manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Ini satu pertanyaan. Tetapi pertanyaan Ayub, 2000 tahun, karena Ayub kira-kira hidup sejaman dengan Abraham, itu tidak pernah terjawab. Mungkin saya mengatakan, karena pertanyaan itu, bahkan jawabannya tertiup angin. Kalau pakai bahasa keren, kira-kira gini, the answer my friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Saya sengaja cuma nyanyi satu potong ini tok. Sebab kalau nyanyi dari awal sampai akhir, saudara akan tanya, Pak Yung kok tidak ikut Indonesian Idol? Saya jawabnya susah. Ya, itu sebabnya cuma sepotong. Tetapi intinya saudara, waktu kita terus-menerus mempertanyakan kenapa hidupku penuh masalah, seringkali kalau kita mau jujur, tidak ada jawaban. Jawabannya seolah-olah tertiup oleh angin. Sebab tidak ada seorang pun yang mampu menjawab pertanyaan ini. Jikalau manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Tetapi puji syukur, pada waktu Kristus mati di atas kayu salib, memberikan dirinya, bahkan sebelum mati, mengalami penderitaan. Apa sih maksudnya Kristus menderita dan kemudian mati di atas kayu salib? Maka saya mau menjelaskan dari aspek yang berbeda. Itu bahasa Tionghoa ada satu peribahasa yang bunyinya, kalau saya terjemahkan kira-kira begini. Jikalau tidak berani masuk ke dalam sarang harimau, tidak akan bisa mendapatkan anak harimau. Puruhusie miente hutsu. Tidak masuk sarang harimau, tidak mungkin dapat anak harimau. Kita ini dalam hidup yang penuh dengan masalah sebetulnya karena kita ini di dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa, kita ini satu persatu menggadaikan diri kita. Sehingga ketika kita menggadaikan diri kita, masalah datang. Jadi iklan tadi itu salah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Justru kita menggadaikan diri kita di dalam dosa, di situ masalah tidak pernah berhenti. Maka ketika Kristus menderita di atas kayu salib bahkan mati, bukan karena dia kalah oleh satu kuasa yang lebih besar daripada dirinya. Bahkan kalau mau jujur juga bukan karena dosa kita. Kristus mati di atas kayu salib. Silahkan berbuat dosa 1000 kali lebih banyak daripada yang sekarang sudah kita lakukan. Tetapi jikalau Kristus tidak mengasihi kita, tidak akan membuat dia mati di kayu salib. Betul kan? Jadi kalau begitu sebetulnya siapa yang membawa Kristus mati di atas kayu salib? Diri Kristus sendiri. Injil Yohanes pasal 10. Di dalam perumpamaan tentang gembala yang baik. Yesus berkata, Bapakku mengasihi aku. Sebab aku memberikan nyawaku. Tak satu pun yang dapat mengambilnya daripadaku. Nyawanya maksudnya. Aku berkuasa memberi. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Pakai ilustrasi seperti seorang pendekar. Tuhan Yesus itu seperti seorang jagoan yang sengaja pura-pura kalah. Supaya diikat tangannya. Supaya dibawa masuk ke markas penjahat. Setelah sampai di dalam markas penjahat, di situ dia melepaskan ikatannya, lalu satu persatu musuhnya dibunuh habis. Itu peristiwa kayu salib dan kematian Kristus. Dia masuk ke dalam kematian untuk membuktikan setelah manusia mati dapat hidup kembali. Dia masuk ke dalam kematian supaya orang-orang yang setelah hidup mengalami masalah, lalu mati mengalami masalah yang lebih mengerikan. Tetapi jikalau selama hidup percaya kepadanya, kematian tidak mendatangkan masalah baginya. Sasa Injil Lukas pasal 16, saya mau kupas secara cepat. Satu gambaran yang begitu indah menurut saya secara gaya sastra. Injil Lukas pasal 16 mengkisahkan, ada dua orang yang satu kaya raya. Dikatakan setiap hari pakai pakaian ungu. Maksudnya betul-betul sangat terhormat. Di depan pintunya ada seorang yang sangat miskin. Namanya Lazarus. Si kaya raya ini terus makan yang enak-enak. Waktu makanan yang ia makan ini ada yang terjatuh remah-remahnya. Yang makan adalah anjingnya. Lazarus yang ada di depan pintunya sebagai pengemis melihat yang dimakan oleh anjingnya pun kepingin. Lazarus menghadapi masalah hidup. Tetapi setelah dua-duanya mati, Alkitab mengatakan Lazarus tidak menghadapi masalah kematian. Dia ada di pangkuan Abraham. Tetapi sekarang si kaya menghadapi masalah kematian. Dan yang dialami oleh si kaya mirip bahkan lebih daripada yang dialami oleh Lazarus ketika hidup. Waktu Lazarus hidup tadi kepingin makan makanan yang dimakan oleh anjing si kaya. Sekarang si orang kaya ini ngomong apa? Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus cicipkan tang jarinya, ujung jarinya toh juga enggak apa-apa. Air. Tidak usah saya reguk, asal ujung lidahku saja dibasahi. Itu aku sudah bersyukur banget. Ini satu gambaran kepingin. Seperti apa yang dulu dipingin oleh Lazarus waktu hidup. Kontras ini yang saya katakan gaya sastra Lukas pasal 16 yang sangat indah sekali, tetapi sekaligus membuat kita bergidik. Tetapi untuk masalah kematian yang jauh lebih mengerikan daripada masalah hidup itulah Kristus memberikan dirinya mati di atas kayu salib dan puji syukur pada hari yang ketiga bangkit dengan membawa anak-anak macan, yaitu kita ini. Iya kan? kita dilepaskan dari masalah kematian. Kita dilepaskan dari hal yang lebih menakutkan daripada masalah hidup. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 di ayat yang ke-54 mengatakan kalimat seperti ini. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 akan saya baca ayat 54 demikian bunyinya. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut ditelan dalam kemenangan. Maut ditelan dalam kemenangan. Waktu saya menyelidiki ayat ini pertama-tama saya pikir, loh ini apa enggak salah secara bahasa? Harusnya kan maut ditelan oleh kemenangan gitu kan? Tetapi ini kok dikatakan maut ditelan dalam kemenangan. Saya pikir ini apa bahasa Indonesianya salah menerjemahkan. Saya cek ke bahasa Inggrisnya ternyata semua juga pakai dalam. Saya cek lagi bahasa Yunaninya ternyata juga pakai dalam. Jadi enggak usah lagi ngecek pakai bahasa Arab. Tetapi apa maksudnya ketika dikatakan maut ditelan dalam kemenangan? Ada satu ide yang luar biasa yang mau disampaikan oleh Paulus. Maut itu begitu kecil dan kemenangan begitu besar sehingga tidak perlu digigit, langsung ditelan. Gampang banget gitu loh. Sosok ayah saya ini tipikal orang Tionghoa. Lihat sesuatu yang masih bayi, yang masih janin, itu percaya capo gitu ya. Maka itu sebabnya orang Jawa kan ada brand chicken gitu lah, apa ya. Nah dulu di rumah kami, ya waktu kami masih kecil, ya, nama-nama kadang-kadang masuk ke gudang, ketemu itu anak-anak tikus yang masih merah-merah, yang matanya masih belum terbuka. Namanya apa itu bahasa Jawa? Cindil ya. Kalau orang Jawa bilangnya cindil, cindil ada beberapa ekor. Kita mau bunuh papa saya waktu itu, jangan, sini bapak-bapak. Masuk di sama ditaruh di apa itu, piring kecil kasih kecap langsung telan empat tanpa digigit. Saya tidak tahu waktu di perpapa saya masih jalan-jalan enggak itu. Sederhana banget. Seperti itu loh masalah hidup kita, masalah kematian kita dikalahkan oleh Kristus. Maut ditelan dalam kemenangan. Itu sebabnya dalam waktu 3 hari Kristus bangkit, itu bukan di dalam kematian dia itu digebukin, disiksa, bukan. Dia sedang ngobrak-ngabrik sarang penyamun. Kenapa? Maut itu begitu kecil, ditelan dalam kemenangan. Kalimat selanjutnya kemudian Rasul Paulus berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Rupanya Paulus ini memakai ilustrasi seekor lebah, seekor tawon. Sejak kapan tawon ini menggunakan sengatnya? Waktu dia kepepet. Dan dia hanya bisa menggunakan berapa kali? 1 kali. Oke, katakanlah seekor tawon menancapkan sengatnya ke tangan kita. Kemudian setelah dia menancapkan sengatnya ke tangan kita, dia terbang. Apa yang terjadi? Tercabut seluruh isi perutnya bersama-sama dengan sengat yang tertinggal di tangan kita. Dan kemudian mati. Itulah yang mau dikatakan oleh Paulus. Kristus mati dan bangkit untuk mengalahkan semua masalah-masalah, baik kehidupan maupun kematian. Di dalam Kristus Yesus kita ada kemenangan. Itu sebabnya sesudah kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 Rasul Paulus kemudian berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah, sebab jerih lelahmu dalam Kristus Yesus tidak sia-sia. Artinya apa? Akhirnya kita pasti menang. Akhirnya kita pasti menang. Sosok kalau ibarat film, hidup kita ini bukan opera sabun. bukan sinetron. Sebab cerita sinetron itu membingungkan. Awalnya pacarannya sama ini, menikahnya sama yang itu, punya anaknya sama yang lain lagi. Itu cerita sinetron, ya kan? Kayak ceritanya selebriti-selebriti kita. Tetapi hidup kita ini sebetulnya adalah film action. Wah, film action itu gampang ditebak. Dan waktu kita nonton film action itu gak usah tegang-tegang amat lah ya. Kalau kita udah tahu kejagoannya, anggap aja misalnya Wang Fei Hung gitu ya. Tenang, mau terjatuh berkali-kali, mau berdarah-darah, namanya juga jagoannya pasti nanti menang. Jadi kalau sudah mulai lihat Wang Fei Hung udah terjatuh, kelihatannya udah ngos-ngosan, hampir mati. Begitu dengar musik, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, haleluya sebentar lagi menang. Betul kan? Ya itulah hidup kita. Jagoan kita udah menang. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, jangan takut, jangan goyah, sebab ceri lelamu dalam Kristus Yesus tidak sia-sia, sebab jagoan kita sudah menang. Benar saudara, ada dua hal yang sekarang kita perlu ingat, mengingat kebangkitan Kristus. Mari kita tapah menghadapi semua masalah hidup kita apapun itu. Di PHK, apalagi yang lebih sulit lagi tiba-tiba disuruh jadi direktur. Jangan pikir itu lebih mudah daripada di PHK. Loh, saya selalu mengambil aspek seimbang. Ada kemungkinan tiba-tiba dipromosi ke menjadi direktur lebih susah dibandingkan di PHK. Sebab setelah engkau enak sebentar di PHK, nah tahu gitu di PHK dulu-dulu kan. Baru percaya kan apa yang saya katakan benar? Betul enggak? Waktu kita karyawan biasa, masih terbiasa hidup biasa-biasa. Terbiasa hidup sederhana. Di PHK gampang. Sudah terbiasa jadi direktur baru di PHK, rasain deh lu susahnya kayak apa. Jadi jangan dipikir kalau promosi jadi direktur lebih enak. Belum giliran di PHK aja, gitu giliran di PHK lebih susah. Kalian akan mengatakan tahu gitu sama-sama di PHK dulu saja. Oke dah, berbahagialah yang sudah jadi direktur, berbahagialah yang nyaris di PHK. Sebab apa? Selama di dalam Tuhan, pasti ada pertolongan. Sekalipun kita tidak mengerti, tetapi satu hal kita tahu, Allah tetap peduli. Sebab ketika kita masih di dalam dosa, Kristus pun sudah rela mati bagi kita. Terlebih lagi setelah kita menjadi anak-anaknya, tidak mungkin ya tidak mengingat kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, jangan goyah, tetap berdiri teguh, sebab ceri lelahmu dalam Kristus Yesus itu tidak sia-sia. Sasa hidup kita tidak bisa dipungkiri dari satu masalah ke masalah yang lain. Atau pakai bahasa yang lain, dari satu pertempuran kecil yang satu ke pertempuran kecil yang lain, sampai akhirnya kita menyelesaikan seluruh peperangan besar, gitu kan ya. Perang itu seluruh kumpulan dari pertempuran-pertempuran kecil. Dalam pertempuran-pertempuran kecil mungkin kita boleh kalah, tetapi yakinlah di dalam seluruh peperangan kita akan menang, sebab panglima kita sudah menang. Amin. Sasa, ada seorang ayah, adat yang keras, mempunyai seorang anak perempuan remaja. Salah dia, pilih rumah dekat gereja. Maka anak remajanya yang perempuan pergi ke gereja. Bapaknya tahu, tanya, dari mana kamu? Ke gereja apa? Dihajar pakai rotan. Tetapi bertahun-tahun kalau ketahuan bapaknya dia ke gereja terus dihajar, tetapi anak remaja ini tetap setia pergi ke gereja. Sampai satu hari ayahnya kena penyakit kanker nasofaring. Dari satu dokter ke dokter yang lain mencoba mendapatkan kesembuhan, tidak sembuh. Dari satu orang pintar ya, dukun itu tidak ada yang pintar lah ya. Kalau orang pintar mana mau jadi dukun ya. Dari satu orang bodoh ke orang bodoh yang lain. Ya. Mencoba cari kesembuhan juga enggak sembuh. Akhirnya di Dia pikir-pikir, pasti Tuhannya anakku ini Tuhan yang istimewa. Sebab 2 tahun lebih aku hajar anakku, dia tetap pergi ke gereja. Tuhan kayak apa ini, kok hebatnya ya. Mulai pikir gitu. Iya, waktu sakit dia mulai pikir. Waktu tidak sakit dia hajar habis-habisan itu anak. Akhirnya dia justru minta anaknya mendampingi dia pergi ke gereja. Mulai belajar berdoa, minta kesembuhan. Semua tahu apa yang terjadi? Tidak sembuh. Jangan pikir sembuh, saudara, tidak. 12 tahun lamanya dia menjadi Kristen. Berdoa untuk kesembuhan penyakit kansernya, tidak sembuh, makin parah dan makin parah. Tetapi puji syukur, dia minta kesembuhan yang Tuhan beri iman keselamatan. 12 tahun dia menjadi Kristen dengan motivasi mendapatkan kesembuhan, tidak sembuh. Sampai akhirnya sebelah mukanya sudah menjadi busuk. Kedua belah telinganya sudah tidak bisa mendengar. Beberapa hari sebelum mengalami kematian, feeling nih ya. Ya bukan feeling lah ya, ini udah ketahuan lah ya. Saya mendatangi dia. Dia sudah tidak bisa mendengar. Saya datang ke rumahnya dengan membawa LCD proyektor. Saya kutip itu 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58 tadi. Saya lewat komunitas, saya tulis ya. Saya tayangkan di tembok di kamarnya. Waktu saya masuk ke kamarnya itu aroma bau busuk itu sudah sangat menyengat, tapi tahan-tahan dia. Saya tayangkan itu, saya berkata, "Pak, 12 tahun lamanya engkau menjadi Kristen. Bertempur melawan penyakit kansermu. Kelihatannya engkau kalah. Melawan penyakit kansermu engkau kalah. Nampaknya beberapa hari lagi engkau akan bertemu dengan musuhmu yang terakhir, yaitu kematian. Dan yakinlah, pasti menang. Bertahan, enggak usah takut. Sebab apa? Tuhan kita sudah mati dan bangkit." Dia meneteskan air mata. Dia mengangguk-ngangguk. Dia mau ngomong, tapi suaranya sudah tidak keras. Saya mau dekatkan telinganya ke mulutnya. Istrinya mencegah, "Jangan, Pak, terlalu bau." Lalu dia yang menggantikan, mendengar bisikan suaminya, lalu menyampaikan itu kepada saya. "Pak, saya tidak takut kok. Saya tidak takut. Saya bersyukur 12 tahun Tuhan memberi saya penyakit. Justru penyakit inilah yang membawa saya kepada satu kemenangan. Kematian adalah pintu gerbang kemenangan bagi orang-orang di dalam Kristus." Amin. Bertahanlah, berdirilah teguh, jangan goyah. Hidup kita di dalam Kristus adalah hidup yang berkemenangan. Tetapi permasalahannya kalau kita mau jujur, berapa kali kita sebagai orang Kristen merayakan Paskah? Tetapi pernahkah kita mempunyai satu perjumpaan yang manis dengan Tuhan? Seperti seorang yang pernah terhilang dan ditebus kembali. Saudara, apa itu artinya Kristus di satu sisi masuk ke dalam kematian, membuktikan dia masuk ke sarang harimau untuk mengobrak-abrik mengalahkan maut. Tetapi pada saat yang sama kan Alkitab juga berkali-kali mengatakan kita ini oleh kematian Kristus kita ditebus. Maka ada satu aspek yang mau digambarkan melalui peristiwa penebusan. Saya pakai ilustrasi yang pernah terjadi di dalam kehidupan kami. Saya pecinta binatang. Waktu anak saya kira-kira umur 7 tahun, saya ajak dia pergi ke pasar binatang. "Hei, lihat ada seekor monyet, jenis langka namanya Simpai. Ya menurut betinanya dia lebih ganteng dibandingkan saya sih. Bagus pokoknya untuk saya ya." Saya membeli seekor, harganya waktu itu kira-kira 20 tahun yang lalu 350 ribu. Sebetulnya istri saya tidak suka. Tapi selalu kalau mau beli binatang, ajak anak saya juga sikukat binatang. Kalau saya yang pingin, istri saya tidak kasih. Kalau anaknya yang pingin, dikasih. Kelewatan. Nah. Dia jawabnya gini, kamu kan cuma anak mertuaku, dia anakku. Jadi dia memperhatikan anaknya lebih daripada saya. Oke, jadi kami membeli 350. Monyet itu menjadi kesukaan anak laki-laki saya. Seringkali, kalau di luar pengetahuan saya, dia makan pisang barengan. Dia satu gigit, monyetnya satu gigit. Dia gigit satu gigit. Kalau ketahuan ditegur, lain kali gitu lagi monyetnya tak jual. Baru tidak berani. Tetapi pokoknya dia sangat akrab dengan monyetnya. Namanya juga monyet gitu kan ya. Berkali-kali hilang. Lepas maksudnya, bukan hilang, lepas. Kalau saya lihat, oh ceritanya di pohon saya suruh turun, tidak mau. Saya ngomong gini, ya udah dah. Papa sembunyi di belakang tembok, kamu yang panggil dia, turun sarah. Nah kalau saya turun baru saya tangkap. Satu kali waktu kami pergi, pulang-pulang monyet sudah tidak ada di kandang. Waduh celaka nih. Biasanya lepas ketika katemi di rumah. Tinggal disuruh turun dari pohon sama anak saya turun. Nah ini hilangnya, lepasnya berapa lama tidak ngerti. Wah anak saya sudah mulai nangis nih. Ah, tetapi sudah setelah 6-7 jam hilang, ada orang dari tempat yang cukup jauh dari rumah kami datang mengatakan, Pak benar di sini yang punya monyet yang bentuknya gede. Oh ya betul Pak, mana Pak monyetnya? Itu di rumah saya. Ya betul Pak, itu milik kami. Saya pikir orang ini baik hati dong. Enggak Pak, tebus enak aja. Wah, gitu ya. Ya sudah dah. Kebetulan waktu saya terima orang ini, anak saya tahu, ayo pak, diambil pak, itu dijemput simpainya. Gitu. Saya ajak anak laki-laki saya. Begitu sampai di rumah orang itu, monyet itu diikat kencang. Kelihatan sekali kalau trauma, karena apa? Waktu ketangkep mestinya kan dikejar-kejar orang sekampung gitu kan ya. Trauma. Begitu lihat anak saya, itu langsung mau mencoba melepaskan diri dari ikatan. Lalu saya mengatakan, Pak dilepas saja, pasti tidak lepas kok, pasti tidak dilepas. Dan betul, soal begitu dilepas dari ikatannya, langsung itu si monyet itu peluk anak saya, tidak mau lepas-lepas. Ya. Wah, saya baru sadar ini saya salah trik. Saya ngomong, Pak ini saya belinya cuma 350 loh, jadi ditebus berapa nih? Maksud saya jangan lebih mahal dari harga 350. Tapi ternyata orang itu ngomong, enggak, 700, dua kali lipatnya. Gila. Saya pikir belinya cuma 350, sekarang minta tebusan 700, ini milik saya loh. Tetapi saya lihat wajah anak saya yang begitu senang, lihat kemauannya itu memeluk anak saya kena terat. Saya enggak tega untuk tidak menebus, akhirnya kalau enggak ditebus sakitnya tuh di sini. Tapi kalau ditebus sakitnya tuh di sini, di dompet. Jadi gimana? Saya pikir lebih baik sakit dompetnya asal jangan sakit hati. Tetapi yang saya mau maksudkan saudara, ketika peristiwa penebusan itu terjadi, muncul dan nyata sekali hubungan relasi yang sangat indah sekali. Amin. Muncul relasi yang sangat indah sekali. Pertanyaan saya, setiap kali kita merayakan Paskah mengingat kembali Kristus dengan darahnya, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darahnya yang sangat mahal, ia menebus kita. Relasi itu muncul tidak? Itu satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Kalau masih belum jelas dengan ilustrasi tadi, saya pakai peristiwa yang saya sendiri alami. Kira-kira 7 tahun yang lalu, anak saya yang laki-laki mendapat beasiswa ke luar negeri. Wah puji Tuhan. Anak pendeta akhirnya juga bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Oke. Namanya juga pendeta. Ya dah, uang pas-pasan. Akhirnya kami bertiga bisa mengantar. Maksudnya saya, istri saya dan adiknya bisa mengantar. Mengantar sampai bandara. Yang betul-betul mengantar sampai Amerika ya cuma saya toh. Ongkos mahal kira-kira gitu kan. Nah waktu diumumkan akan harus penumpang yang menuju ke Amerika yang jam sekian dengan pesawat demikian harus masuk ruang tunggu. Saya nangis padahal ngantar sampai Amerika. Diumumkan lagi boarding, nangis lagi. Ngantar anak saya 3-4 hari mendampingi dia, sudah mendapatkan kamar, tempat tinggal, segala macamnya. Mau pulang, nangis lagi. Dan anak saya rada durhaka gitu ya kelihatannya. Dia nulis di buletin gerejanya kalimat seperti ini. Waktu diminta pengalaman dia studi di luar negeri. Papaku pendeta Yung, orang yang gak ngerti, khotbahnya kelihatannya berapi-api. Waktu nganter saya ke Amerika bukan keluar angkasa loh. Nangis. Saya ini waktu dia mau pulang ke Indonesia saya dipeluk, dianya nangis. Nah saya bingung, mong sayanya juga enggak rasa apa-apa. Kelewatan. 2 tahun kali pertama dia pulang ke Indonesia. Saya senang sekali. Tetapi karena satu dan lain hal, kami waktu berangkat jemput di bandara terlambat. Waktu saya lihat jam, saya ngomong, sudah pasti anak kita udah keluar. Di mobil saya nangis lagi. Sebab apa? Saya merindukan begitu dia keluar dari imigrasi ketemu saya langsung tak peluk. Itu momen yang sangat indah sekali. Tapi saya kehilangan momen itu. Kita kehilangan sambung. Itu sebabnya saya nangis. Betul, sampai bandara anak saya sudah nunggu di pinggir, sudah nunggu setengah jam lebih di luar. Serah Allah kita. Yesus Kristus rindu momen itu. Setelah dia keluar dari lubang kubur, rindu kita berlari kayak sudah tak tahan memeluk dia. Oh Tuhanku. Oh Tuhanku. Mari kita tunduk dan berdoa. Ya Tuhan, seringkali pada waktu kami memikirkan bahwa hidup kami di dalam Engkau ada kemenangan, kami lupa bahwa kami harus dengan hati yang begitu bersyukur, dengan sukacita, satu hati yang mencetuskan kerinduan yang amat sangat, seolah-olah seperti anak kecil yang berlari-lari. Sebab sudah lama tidak berjumpa dengan sang ayahanda. Mungkin selama ini kami belum pernah datang dengan perasaan seperti itu kepadamu Tuhan. Biarlah malam ini ketika kami diingatkan, di dalam Engkau ada kekuatan. Di dalam Engkau jerih lelah kami tidak sia-sia. Bahwa karena kematian-Mu dan kebangkitan-Mu Engkau telah membeli kami. Biarlah kami datang dengan hati yang begitu mesra. Datang ke dalam pelukan-Mu. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Bukalah tangan-Mu ya Tuhan, kami mau datang masuk ke dalam pelukan-Mu. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau kami mendapatkan rasa aman. Kami merasakan dapat penghiburan walaupun masalah hidup kami mungkin tetap kami temui. Tetapi kami ada kehangatan di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu itu. Dan sekarang kami bahkan merasakannya. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur ini. Dalam satu nama, nama yang manis, nama yang indah, termanis dari segala-galanya, nama Yesus Kristus.